Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab 40 hadis, namun Kenyataannya ada sekitar 47 tentang hadis-hadis yang menjelaskan madhab as-salaf. Itu madhabnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka telah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kitab ini sangat agung untuk kita baca, untuk kita pelajari, dan kita ambil kawaid demi kawaid yang akan kita sebutkan nanti dalam pembahasan kita. Pengarang kitab ini adalah Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Hizari hafizahullah ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1390 Hijriah, atau tepatnya beliau lahir pada tahun 1970 Miladi atau Masehi. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama-ulama kibar seperti Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Abdul Aqil, kemudian juga Syekh Ahmad Al-Najmi. Juga di antara guru-guru beliau adalah Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau memiliki banyak tulisan-tulisan, karya-karya, dan bahkan saya dengar beliau pernah ke Indonesia ya. Anda pernah dengar bahwa alam atau tidaknya, walhasil beliau merupakan ulama kibar, termasuk ulama kibar yang ada di Mamlakatul Arabiyah, di Saudi Arabia, dan beliau sekarang banyak memiliki daurah-daurah ilmiah di Mokhe, Mirat Al-Abiyah. Bisa mendapatkan kitab-kitab beliau seperti Al-Ulu, Na'am wa kitab Taqrib Amadat Tahjib wala Taqrib, dan kitab juga tentang Shafatul Himmah min Amadat Sayyid Al-Qutub, Sayyid Qutub. Di antara kitab yang akan kita pelajari adalah kitab beliau, itu kitab Al-Arba'in, yang kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sang pembicara di sini diberikan kemudahan untuk bisa menjelaskan atau memberikan kawaid, mengambil intisari dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam di dalam kitab ini, yang mana beliau sebutkan dalam kitab ini sekitar 47 hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang berisi tentang madhab-madhab as-salaf. Dan kemudian juga beliau berikan judul setiap hadis yang akan beliau sebutkan. Kitab ini semuanya gundulan ya. Nanti kalau dikritiki kitabnya, artinya diharapkan biar gak gundul. Kalau ingin istilahnya bisa membaca, dan coba kita akan baca semua kita pelan-pelan untuk bisa dicari harokati. Kita baca mukadimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih wa rasulihi Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma ba'd. Fahadihi sab'atun wa arba'una hadithan thabitan jama'atuha li bayani usulin muhimmah tata'allaqu bil manhaj as-salafi. Harastu ala al-mutun al-mukhtasara qadra al-istita'ah hatta yazul hibduha ووضعتها لكل منها عنوانا يناسب مقصود الرسالة. Jadi kitab ini adalah kitab 47 hadis. Loh, katanya kan kitab Al-Arba'in. Disebutkan oleh para ulama tidak masalah judulnya kitab Al-Arba'in, namun pada kenyataannya kitabnya lebih daripada 40. Sebagaimana kitab Al-Fiyah. Al-Fiyah Malik, apakah pas Al-Fiyah Malik itu harus pas jumlah baiknya ada 1000? Tidak, lebih daripada 1000. Demikian juga Al-Arba'in Nawawi ya, kitab 40 hadis Al-Arba'in Nawawi, namun kenyataannya apa? Lebih daripada 40. Az-ziyadatu qalila yadur madhab tasmiyah, sedikitnya tambahan pada judul, dari judul yang ada itu tidak memberikan mudharat kepada nama tersebut, sehingga tidak bermasalah. Semuanya kitabnya ada 47 hadis, disebut kitab Al-Arba'in. Bagaimana Al-Fiyah Suyuti, pada kenyataannya lebih daripada 1000 bait. Jama'tuha li bayani usulin muhimmah, kata beliau hafizahullah ta'ala, aku kumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini untuk menjelaskan pokok-pokok dasar yang penting tata'allaq bil manhaj as-salafi. Yaitu hadis-hadis ini berkaitan dengan manhaj as-salaf yang insyaallah kita akan uraikan. Wa harastu 'ala al-mutun al-mukhtasara qadra al-istita'ah. Aku berusaha untuk mengumpulkan matan-matan yang mukhtasar semampu saya, nah hatta yusulihuha, sehingga mudah dihafal. Jadi beliau berusaha mengumpulkan matan atau hadis yang pendek-pendek saja biar mudah dihafal. Wa wada'tuha wa wada'tu li kulli minha alwanan yunasibu maqsudul risalah, dan kemudian aku letakkan setiap di depan hadis judul-judul apa yang cocok dengan apa maksud dari risalah ini. Wa ashkuru fadilata syekh al-alama Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala haythu syarafani bi muraja'atihi marratayn wa tahammada wa tabahani bi fawaid qayyimah ja'alaha ja'alahu fi mawazin hasanatihi wa hina sa'altuhu an yuqaddim laha qala la uqaddimu li hadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqbalu al-hadith la yaqbalu shay'un hadha fi qalbihi marhun. Kemudian aku berterima kasih kepada Syekh Shalih Fauzan rahimahullah wa hafizahullah ta'ala yang telah memurajaah meneliti kitab saya ini, ya, dan saya merasa terhargai, ya, dengan menyempatkannya beliau untuk apa meneliti kitab yang sudah saya kumpulkan ini dari hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian juga beliau menghadiahkan kepadaku fawaid-fawaid yang berharga sekali, yang kemudian aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan fawaid-fawaid yang telah beliau berikan kepada saya ini sebagai timbangan hasanah beliau, timbangan kebaikan beliau. Kemudian ketika aku bertanya, ya Syekh, kenapa aku enggak menulis takdim terhadap kitab saya, maka beliau mengatakan la uqaddimu al-hadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi la yaqulu al-hadith la yanfa'u syai'un hadza fi qalbi marad. Yang mana bagaimana saya memberikan takdim ujian kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulia, enggak perlu istilahnya dikasih muqaddimah, ya. Dan tidaklah orang yang menerima hadis dan tidak memberikan apa mendapatkan manfaat dari kitab ini kecuali orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fakana hadhihi al-kalimah dasan 'aziman fi tawqir as-sunnah an-nabawiyyah. Maka kalimat yang beliau sampaikan ini merupakan suatu pelajaran yang besar, pelajaran yang agung, yang mana beliau betul-betul mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan inilah ahlu sunnah berpegang teguh. Setiap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih yang datang dari Rasulullah maka wajib bagi kaum muslimin untuk menerimanya. Wa ma ta'akum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah diterima. Diperintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka segera dilaksanakan. Wa ma ta'akum anhu fantahu. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan-larangan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hendaklah ditinggalkan. Kam ashkuru fadilata syekh, ashkuru fadilata syekha syekhi al-alama Ali bin Muhammad Nasr al-Baqihi hafizahullah ta'ala haythu tafaddala bi muraja'atiha wa afadani bi manhudatin hamatin fajazahullah khairan al-jaza wa asalullah yang ja'ala hadhihi risalah khalisatan liwajhihil karim wa an yanfa'a biha man qara'aha aw hafidha innahu khairun man su'il wa akram man a'ta. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan risalah ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kitab ini, risalah yang ringkas ini bermanfaat, memberikan faedah yang banyak kepada orang yang membacanya dan juga kepada orang yang menghafalnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha baik kepada orang-orang yang minta, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memuliakan, Allah sangat dermawan kepada orang-orang yang meminta. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasu an-niyyah

Hah? Kalau ini bekerja di PT Semen Nusantara harus sholat. Waduh, yang tadinya nggak sholat kayaknya pak rajin sholat karena pengen kerja di Semen Nusantara. Semoga aja ada peraturan seperti ini mah. Ya, ternyata pak dia niatnya sholat bukan karena apa? Karena ingin mengharapkan Allah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian sholat ya nikah tadinya awam nikahnya sama akhwat. Ya, kemudian akhirnya pak sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Karena gak enak sama mertua atau gak enak sama istri, karena istri orang yang soleha, saya bisa gak sholat. Maka ketika niatnya seperti ini keadaannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga lisannya, dia mengajarkan ilmu kepada manusia, ya, ajar fikih, ceramah sana kemari. Namun ternyata niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ini dikatakan seorang yang alim, niatnya karena ini dikatakan seorang yang wah masya Allah, ya. Atau mungkin juga niatnya apa? Karena ingin dapat fulus, karena mengisi sana kemarin dapat amplop, nah, maka kemudian disemangat. Ketika ngisi selesai, pak ustaz kok nggak pulang-pulang? Masa nggak paham sih? Apa? Ya biasanya gimana? Lewat capek pak. Nah. Oh cebulin ini ustaz. Aduh masih ikhlas tak? Ya ikhlas ikhlas, tapi ya kan di lainnya aja. Nah yang seperti ini pak, tidaklah diterima. Berarti apa? Dakwahnya dia, apa yang dia ucapkan dari al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ternyata apa? Tujuannya kemarahan dunia. Maka yang seperti ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini yang barakallahu memberikan apa faedah? Innamal a'malu binniyat. Dan Rasulullah SAW dan Nabi Umar Nahakar belum mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat seseorang. Wa inna malikul imri imanawa, maka seseorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya karena Allah dan Rasulnya, maka apa? Diberi pahala hijrahnya apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Artinya barang siapa yang dia umumnya pindah dari Amerika ke Indonesia, ya, karena ingin meninggalkan negeri yang kafir untuk kemudian menyelamatkan akidah dia, pindah ke negeri muslimin, ke Saudi atau Indonesia, karena apa? Ingin menyelamatkan agamanya karena Allah dan Rasulnya, maka dia diberi pahala orang hijrah dengan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbeda orang yang niat dari Amerika pindah ke Indonesia karena ingin bisnis, ya, karena ingin kerja, ingin dapat maisha di sini, bukan karena apa? Karena ingin selamat menyelamatkan akidahnya, agamanya, maka apa? Dia dapat apa? Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apakah dia dapat pahala ibadah? Tidak dapat pahala ibadah. Di sini Rasulullah SAW memberikan contoh orang yang ibadahnya, amalannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya pun akan dibahas oleh Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila ra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa yang hijrahnya dia, pindahnya dia karena kepentingan dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka apa hijrahnya pun, apa balasannya pun akan dapatkan apa yang dia inginkan. Kalau anda semuanya pergi dari yang semuanya Amerika, ternyata kenalan sama perempuan muslimah Indonesia, kemudian pindah ke Indonesia karena ingin menikahi wanita tersebut, berarti sudah hijrahnya akan dinyatakan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Rasulullah SAW dalam hadis ini memberikan dua gambaran. Orang yang dia ikhlas ibadahnya, amalannya dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah perlu diperhatikan manhaj as-salaf. Apa itu manhaj as-salaf? Mereka senantiasa mengikhlaskan hati dia,

orang yang cuma modal teriak-teriak daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, tanpa dibawa dengan keikhlasan, pemurnian ibadah di tengah-tengah umat, bersih dari kesyirikan, dari kebid'ahan, ini tidak akan berhasil. Ya, kita lihat Sudan sebagai contoh bagi kita. Sudan teriak-teriak daulah Islamiyah, daulah Islamiyah, dakwah terus, dakwah terus, dengan apa merayakan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Nah, dakwahnya al-ikhwan dan muslimin. Kemudian setelah berhasil, bayangkan kurang lebih 2/3 suara pemilih mereka. Namun kenyataannya setelah duduk di kursi sebagai presiden, apakah mampu mereka mendirikan daulah Islamiyah? Ternyata tidak mampu. Justru subhanallah menjadikan gereja-gereja di setiap tempat. Gereja yang sebelum mereka naik lebih sedikit, setelah mereka naik gereja lebih banyak dibangun. Setelah mereka menduduki kursi pemerintahan. Sehingga Bapak-Bapak wa bikum, ini kenapa? Karena kaum muslimin berusia, hanya mereka pun bermuda-mudahan. Oleh itu Bapak-Bapak wa bikum, ini adalah dakwah al-sunnah. Kita sampaikan dakwah al-sunnah yang benar adalah dakwah pemurnian akidah, meneriak menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan dakwah kepada partai, bukan dakwah ingin kami mencari kedudukan di tengah-tengah masyarakat atau ingin mendapatkan dunia, tapi murni betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Manusia mau ngasih uang atau apa tidak? Manuridu minkum jazaa'a wa syukura. Kita tidak ingin mengalahkan terima kasih Anda atau mungkin balasan dengan tawaran-tawaran dunia. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murni ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Hendaklah kita dalam beramal, belajar, ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang kedua. Insyaallah paham ya kaitannya dengan masalah yang pertama. Kemudian fadlul al-da'wati ila Allah taala. An Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin yauma Khaibar wa ataa ar-raya unfud 'ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma tu'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wa khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Al-hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Sa'd bin Sa'd radhiyallahu anhu, an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada Ali pada perang Khaibar. Beliau memberikan bendera, panji-panji agar Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin di dalam pertempuran Khaibar. Kisahnya panjang, beliau cuma memberikan khulasah. Unfud 'ala rislika hatta tanzila bi sahatihim. Wahai Ali, hendaklah engkau melaksanakan tugas ini dengan tenang. Jangan tergesa-gesa sampai kau tiba di tempat mereka. Ya, hadis ini berikan faedah bahwasanya ketika kita mau berjihad, ya, memerangi orang-orang kafir yang berhak diperangi, karena orang kafir ada 3. Kafir yang berhak diperangi dan ada 2 jenis kafir yang tidak boleh kita perangi. Ya, 2-1 kafir jenis ini, ketika engkau akan memerangi mereka, tenang. Ini berikan faedah bahwasanya ketika Anda memerangi musuh-musuh Islam, jangan tergesa-gesa. Tenang. Itu. Berikan bahwa adal mula ajalah fi dalil ala masyru'ati hurru fil jihad wa tarki al ajalah wa raf'i sawt li anna dhalika yadullu ala thabat wa syaja'ah wa yadullu ala at-tadabbur fil amr wa adam al ajalah wa at-tasarruf. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya hendaklah ketika kita berdakwah atau berjihad, hendaklah tenang. Jangan tergesa-gesa. Kemudian tsumma'uhum ila al-islam. Jadi ultimatum kepada orang-orang kafir yang pertama adalah meneriakkan, menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini langkah pertama. Diberikan ultimatum kepada kalian, hai orang-orang kafir, aslim taslam, masuk Islam maka Anda akan selamat. Jika kalian tidak mau masuk Islam maka harus membayar kedua apa? Bayar jizyah. Madzhab bayar pajak kepada kaum muslimin, kepada apa pemerintah kaum muslimin. Jika kalian dan kalian akan mendapatkan keamanan. Kalau kalian tidak mau membayar jizyah, maka kami akan perang kalian. Pilih. Hah? Inilah torekoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Jadi orang-orang kafir itu diawal dengan dakwah dahulu. Mau masuk Islam apa tidak? Kalau mau masuk Islam, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika mereka sudah masuk Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Kalau mereka sudah menerima Islam, maka kabarkanlah kepada mereka perkara-perkara yang wajib mereka harus tunaikan. Jadi sholat, shaum, puasa, zakat, dan haji, ini harus diajarkan kepada mereka. Di sini memberikan faedah bahwasanya dakwah Ahlussunnah adalah bukan dakwah kepada pertempuran. Hah? Atau kita dakwah hanya pada pertumpahan darah. Tapi dakwah Rasulullah adalah menyerahkan tauhid dahulu kepada orang-orang kafir. Ya? Orang-orang kafir yang memang berhak untuk apa? Diperangi. Kalau kafir mu'ahad atau kafir rimmi, telah banyak kita dengarkan definisi kafir mu'ahad dan rimmi, maka ini kalau mereka enggak mau sisa, terserah. Karena mereka dalam jaminan perjanjian dengan pemerintah Islam, enggak boleh diperangi. Tapi kalau kafir harbi, kafir harbi adalah kafir yang memerangi Islam, maka kemudian apa? Yang paling utama adalah diawali dengan dakwah at-tauhid. Kalian mau masuk Islam, maka selamat. Jika tidak, maka apa? Akan kita minta pada kalian pembayaran jizyah. Sehingga di sini Bapak-bapak, dakwah sunnah terbedakan dengan dakwah para firqah-firqah yang ada, Islam-Islam sempalan yang ada, yang mana mereka mengawali dakwahnya dengan pertempuran, yang sekarang sedang marah dengan istilahnya apa? Daesh. Tidak pandang Islam maupun Kristen. Bahkan subhanallah sekian banyak kaum muslimin mereka bantai. Para bapak Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Dakwah Islam adalah dakwah pada tauhid. Sedangkan dakwah mereka apa? Bukan dakwah pada tauhid, justru pada kekuasaan yang semuanya dibangun di atas kejahilan. Sehingga ketika dakwah dan kejahilan akhirnya menimbulkan banyak kerusakan. Barakallahu'alaikum. Thumma du'uhum ila al-Islam wa akhbiruhum bima yajibu alaihim. Di sini berikan faedah bahwasanya seorang dai atau mujahid hendaklah dia betul-betul menguasai ilmu agama. Kenapa? Karena dia akan mengkhabarkan ilmu sholat, ilmu zakat, dan ilmu apa? Ilmu puasa dan ilmu haji. Lah kalau punya dai ketika berdakwah, setelah mereka ya sudah saya masuk Islam, kemudian apa? Ternyata ya sudah, apa pak? Saya sudah tahu, sudah apa pak? Selesai. Gak diajari sholat, gak diajari puasa, ada apa pak? Ini tidak salah. Harus apa? Oh, setelah anda masuk Islam, maka tunaikanlah sholat lima waktu. Bagaimana sholatnya Ustaz? Sholatnya begini, diajarkan. Inilah dakwah Ahlus Sunnah. Setelah mendakwahi mereka untuk masuk Islam, maka diajari mereka ilmu tentang perkara-perkara yang wajib yang harus mereka tunaikan. Ilmu sholat lima waktu, shaum Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat setiap tahun sekali, kemudian juga ilmu haji bagi mereka yang mampu. Ya, wa akhbiruhum bima yajibu alaihim. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dakwah Ahlus Sunnah harus dibangun di atas ilmu setelah mereka mendakwahkan tauhid. Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka khumrun na'am. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui perantaraan wahai Ali. Satu orang saja itu lebih baik daripada apa? Satu ekor unta merah. Khumrun na'am, unta merah ini adalah unta yang paling mahal di zaman itu. Kalau zaman sekarang apa? Motor BMW atau apa? Unta paling mahal berapa ya, Pak? Mungkin mobil BMW atau mungkin yang di atasnya BMW. Ya, yang harganya paling mahal di saat itu. Harta yang paling berharga, harta yang mahal adalah khumrun na'am. Maka engkau memberikan hidayah orang masuk Islam satu saja, ya, bisa masuk Islam melalui perantara engkau wahai Ali, maka sungguh-sungguh itu lebih baik daripada unta merah, harta yang paling berharga di zaman tersebut. Di sini apa? Keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia mendakwahkan tauhid, orang kemudian mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, maka sungguh dia telah mendapatkan khumrun an-na'am, istilahnya pahala yang senilai dengan binatang onta mereng. Sehingga barakallahu fikum, di sini hendaklah para ulama ulil semangat untuk berdakwah. Sebagaimana yang telah kita dapatkan di dalam kesempatan kali ini, bahwasanya ternyata kalau kita berikan hidayah, orang kufar bisa masuk Islam, kemudian orang-orang yang berbuat syirik bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada para dai-dai menyuruhkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga barakallahu fikum, di dalam hadis ini selain memberikan kita adalah wujub dakwah untuk kepada masuk Islam, dan juga barakallahu fikum wajib untuk kita mendakwahkan dan ilmu untuk mengajari manusia untuk sholat, kemudian pembayaran zakat dan juga puasa serta haji jika dia mampu. Ini adalah faedah dari hadis yang kedua. Khulasahnya bahwasanya ahlu sunnah dakwah as-salam adalah dakwah yang senantiasa meneriakan manusia kepada at-tauhid. Ketika mereka enggan, maka disuruh membayar jizyah. Jika mereka enggan, maka baru diperangi. Inilah dakwah as-salam yang di sini akan membedakan dakwah as-salam dengan dakwah yang lainnya. Taib al-thalib, talabu al-ilmi fariqatun rad ala man haqra sya'nahu wa nabar anhu. Hadis yang ketiga, bahwasanya mempelajari ilmu adalah perkara yang wajib, dan di dalamnya bantahan terhadap orang-orang yang merendahkan tentang kedudukan ilmu dan orang-orang yang berusaha membuat manusia lari dari mempelajari ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Qultu rawi min turuqin kathirah dha'ifah wa hasanahu bi majmu'iha jama'atun minhum al-Mizzi was-Suyuti wa naqala al-Iraqi 'an ba'd al-ulama tashihahu. Hadis sahih wa la'am al-Bani radhiyallahu ta'ala. Baik. Yang ketiga, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabu al-ilmi, mempelajari ilmu merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Wajib di sini terbagi menjadi dua, wajibun aini wa wajibun kifai. Wajibun kifai aini wa ma la yasra' jahluhu min al-ibadat. Menurut ilmu ada berapa yang wajib? Wajib ini dibagi jadi dua. Wajib yang aini yang setiap muslim harus mempelajarinya, yang tidak boleh dia bodoh di dalam perkara tersebut. Apa itu? Ilmu akidah. Ini wajib aini, enggak boleh diwakili oleh yang lainnya. Ilmu mempelajari tentang sholat, ini adalah wajib ain. Kenapa? Dia harus menunaikan sholat di atas ilmu. Kemudian juga ilmu tentang shaum Ramadan, ilmu tentang bagaimana menunaikan zakat ketika dia wajib membayar zakat, dan ilmu tentang haji jika dia memang diwajibkan baginya untuk menunaikan haji. Ini ilmu yang jenis yang pertama. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu. Ilmu yang wajib setiap muslim mempelajarinya adalah ilmu tentang hal-hal yang tidak boleh dia jahil, tidak boleh bodoh dari ilmu tersebut. Ilmu akidah. Ini wajib seorang muslim tahu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun din al-islam bil adillah. Dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya, dan dia mengetahui juga mengenal Nabi alaihi salatu wasallam dengan dalil-dalilnya, dan demikian juga dia apa? Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga barakallahu fikum, ketika seorang punya akidah di atas ilmu, maka akan kokoh akidahnya, tidak akan terombang-ambing dengan syubhat-syubhat. Tidak akan terobam lagi dengan apa? Perkara-perkara baru yang diadakan di dalam umat dari permasalahan akidah. Para sahabat, satu kita lihat ya, ketika umatnya sebagian kaum muslimin berdalil dengan Al-Qur'an. Dalam perkara-perkara syirik, umatnya wabdalil wasilah. Hendaklah kalian mencari wasilah-wasilah. Berarti kalau mencari wasilah berarti kita harus apa? Mencari wasilah kepada wali-wali kita, wali-wali yang sudah meninggal. Maka yang seperti ini adalah salah. Kenapa? Mereka berdalil dengan kiasan mereka dengan apa? Orang-orang di zaman apa ketika kepada pemimpin kita. Kalau kita mau menghadap presiden atau menghadap gubernur, kan harus melalui perantara-perantara. Ya, haruslah camat dulu, kemudian bupati, baru gubernur. Atau ingin presiden dan ketemu menterinya dulu baru ketemu presidennya. Demikian juga kita ketika mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mungkin langsung menghadap Allah dalam kondisi kita orang yang kotor, orang yang banyak dosa. Ini dalil yang mereka hembuskan ke kaum muslimin. Maka kita katakan ini salah. Allah Subhanahu Wa Taala jangan disamakan dengan apa manusia. Ya, tidak boleh. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika kita punya ilmu, kita punya pokok. Iya. Bahwasanya jika hamba-hambaku bertanya kepada aku wahai Muhammad, maka katakan bahwasanya aku dekat dengan mereka. Allah tidak jauh, tidak perlu pakai perantara. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambaku jika dia berdoa kepada-Ku. Allah langsung berfirman di dalam Al-Qur'an seperti ini, sehingga tidak perlu dalam wasilah-wasilah kepada pohon, kuburan, atau jembatan, atau gunung, atau yang lainnya. Tapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala marah murka kepada kita ketika kita malah mencari perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disamakan Allah dengan apa? Dengan kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun wahai kaum muslimin. Allah enggak butuh seperti manusia butuh perantara-perantara, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan hamba-hamba-Ku langsung meminta kepada-Ku. Allah Subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunya. Allah turun ke langit dalam sepertiga malam. Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit bumi. Kemudian berkata, Aina ibadi man yastaghfiruni fa'afiru lah wa amma man yas'alani fa'udiyah. Mana hamba-hambaku yang meminta ampun kepada aku langsung kabulkan, aku ampuni dosa-dosanya. Mana hamba-hambaku yang minta kepada aku akan kabulkan. Rasulullah SAW memberi khabar bahwasanya Allah turun ke langit dunia langsung melihat permintaan dari hamba-hambanya. Yang minta ampun, Allah akan ampuni. Yang meminta hajatnya, Allah akan penuhi. Sehingga barakallahu fikum, dakwah harus terus ilmu. Ketika seorang punya ilmu, maka bisa menjelaskan kepada manusia. Ilmu yang sepertinya wajib dipelajari oleh setiap muslim. Demikian juga ilmu tentang sholat. Ya. Ilmu tentang sholat harus wajib bagi kaum muslimin mempelajari tentang sholat. Kenapa? Kalau hanya sholatnya tidak biasa ilmu, maka akan terombang ambing dengan perkara-perkara baru yang tidak pernah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Jahmiyah berikan syubhat. Imran sampaikan, kenapa kalian sholat kok menundukkan pandangan? Kenapa kalau kaum muslimin sholatnya kok menundukkan ke bawah? Ya, kenapa kita sholatnya kok menghadap ke bawah pandangannya? Kok enggak ke atas? Kata orang Jahmiyah, ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di atas langit. Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tapi Allah berada di bumi. Makanya kita kalau sholat melihat di bumi menunjukkan bahwasanya Allah berada di bumi. Ini adalah batil. Ini adalah batil. Ketika kita tidak mengetahui ilmu yang benar, maka iya. Hanya apa? Wallahu ma'akum aina ma kanu. Wallahu ma'akum aina ma kanu. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wallahu ma'akum. Jika Bapak Rahmatullah ayat syubhat-syubhat ini apa? Akhirnya membuat kita goyah. Oh ternyata Allah Subhanahu wa taala memang berada di mana-mana. Allah berada di bumi. Buktinya kita sholat enggak boleh menghadapkan ke atas. Dijawab oleh para ulama bahwasanya kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala menghadap ke bawah, menundukkan pandangan tidak menghadap ke atas, itu bukan dalam rangka atau menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di atas arsy-Nya. Tetapi ini semuanya dalam rangka mimbarul adab, dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Pak, Allah Subhanahu wa taala sabbih ismi rabbikal a'la, dialah Rabb-mu yang maha tinggi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dialah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy-Nya. Ini sekian ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Adapun kita menundukkan pandangan di dalam sholat adalah menunjukkan bahwasanya kita adalah menjaga adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Salam namanya Bapak, manggil namanya. Nah, sini. Mana Pak? Ya, kemudian dia, Pak. Ada Pak. Nah, kira-kira beradab apa enggak? Hah? Otomatis namanya dipanggil orang tua atau dipanggil guru kan begini nuduh. Ya, dalam rangka apa ini? Nuduh dalam rangka menjaga adab. Kenapa? Kalau mendengarkan kalau begini, otomatis apa? Dikira enggak ada. Kamu mau dipanggil mengapa enggak ada apa? Duduk. Ini manusia saja tidak suka yang seperti ini. Sehingga Pak, ini semuanya dalam rangka membabil adab. Bagaimana sekolah Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, Bapak, Allah fikum, hendaklah kaum muslimin benar-benar wajib mempelajari ilmu sholat dengan benar. Sehingga tahu ini sholat itu turunnya seperti ini, datanya di Rasul. Sholat yang seperti ini, bukan datanya di Rasul. Sehingga ketika ada perkara baru dalam agama, dia tidak ikuti. Kemudian juga masalah shaum, puasa. Maka apa yang datang di Rasul, maka dia kerjakan. Apa yang tidak datang di Rasul, dia tidak kerjakan. Ya, ada punya shaum putih. Ya, shaumnya cuma makan bubur. Dari pagi sampai malam, kemudian malam nyambung lagi sampai subuh. Apakah itu tidak dari Rasul? Tidak. Tetapi kalau banyak kita orang yang enggak paham, oh kita ada ibadah sumuting ya? Iya, sudah. Ikutlah ibadah. Sehingga Bapak Rabbikum kendala kaum muslimin benar-benar pandai-pandai Bapak Rabbikum apa? Mempelajari ilmu tentang ibadah puasa. Nah, puasa. Kemudian juga tentang zakat. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kepada kaum muslimin zakat apa fitrah saja dan zakat al-mal. Ya, itu ditunjukkan kepada pemerintah kita. Bukan apa kemudian dikasih-kasih coba-coba. Kamu setiap bulan harus bayar zakat kepada pemimpin-pemimpin kita. Hah? Kepada amir jamaah kita. Karena kita enggak tahu dikasih dalil yang enggak jelas. Oh, itu ya sudah ya setiap bulan bayar zakat kepada amir jamaah ini. Apakah yang seperti datanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, kepada lima sahabatnya yang kepada datang, puasanya Pak, tidaklah diberikan kewajiban atas kaum muslimin zakat kecuali cuma zakat al-fitrah dan zakat al-mal yang mana diberikan setahun sekali. Itu pun kalau mencapai di nisab. Sehingga Pak, ketika ada Anda membayar zakat di luar dua ini, maka jangan diikuti. Kenapa? Karena itu tidak datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu agar-agar jamaah kita kok seperti ini. Kita harus bayar zakat katanya. Katanya itu daulah Islamiyah. Nah, ini dia. Kok daulah Islamiyah butuh zakat? Tidak perlu. Tidak pernah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jenis yang kedua adalah fardhu kifayah. Belajar ilmu yang mustahab. Artinya wajib kifayah adalah kalau ada orang yang mengerjakannya maka gugur kewajiban ini dari yang lainnya. Seperti umumnya belajar ilmu umumnya kaum muslimin, ya belajar ilmu pilot. Ini ya Pak, bukan para ulama. Sekarang kan pilot dibutuhkan. Sudah kalau sudah ada pilot, maka nggak perlu kita yang naik belajar ilmu Pak, ilmu naik pilot. Itu. Jadi malah yang wajib lebih mewajib kata para ulama. Kita bisa sampai ke Saudi untuk naik haji harus dengan pesawat. Berarti kan punya orang yang bisa naik pilot. Maka apa? Ketika tidak ada yang mempelajarinya, maka wajib salah satu di antara mereka semua pelak mempelajarinya. Disebutlah para ulama seperti itu. Sehingga ketika sudah ada pilot-pilot yang lainnya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Tidak perlu sudah ini sudah gugur. Kita pelajari ilmu ibadah yang lebih bermanfaat dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Yang para ulama fikir ketika sudah ada yang menegakkannya, mengilmuinya maka gugur ilmu tersebut juga bagi kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Sehingga Bapak-Bapak-Bapak-Bapak manhaj as-salaf syahid dari ini adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas ilmu. Dakwah mereka, ibadah mereka, amalan mereka, dakwah mereka di atas ilmu, bukan di atas apa? Reka-reka atau istihsanat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap perkara itu baik pakai perasaan, maka sungguh nanti dia akan membuat syariat-syariat baru. Dan itu, ah, kayaknya ini baik, cinta pada Rasul. Ya, masa kita setahun-setahun enggak mengorimati dari ulama lahirnya Rasul. Nah, kayak perasaan-perasaan, bikinlah selanjutnya ulang tahun Nabi. Ya, kemudian, wah, kita lihat kan Nabi Isa juga diangkat ke langit. Ya, ada peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Kalau itu kita juga ikut ke langit, kita juga diangkat ke langit. Bikin peringatan kenaikan Nabi ke langit Isra dan Mi'raj. Demikianlah, pakai apa? Pakai perasaan. Barang siapa yang beragama dengan perasaan kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka dia akan membuat syariat-syariat baru. Ya. Masa orang mati kok kemudian enggak diperingati? Ya, berarti kan kayak selanya yang lemet. Bilang-bilang, ha? Dibungkus, dibuang, enggak diperingati kematiannya 7 hari, 4 hari. Hah? Hanya apa? Bikinlah acara-acara kumpul-kumpul. Ya seperti ini, ha? Pakai apa? Perasaan. Coba kalau kita kata kepada kaum muslimin, kenapa kok seperti ini? Apa dalilnya? Apakah data dari Rasulullah SAW? Ya kan gak enak, masa orang pun sudah berjasanya. Ayo pakai perasaan. Inilah kata al-Imam Syafi'i, ini imamnya kita Ahlu Sunnah, orang-orang yang bermata Syafi'iyah. Dengarkanlah nasihat dari ulama kita, seorang alim dari ulama Ahlu Sunnah, al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap suatu perkara itu baik pakai perasaan, pakai perasaan, maka nanti orang itu membuat perkara-perkara baru di dalam agama, tidak di atas dengan dalil. Sehingga Bapak-Bapak-Bapak-Bapak, hendaklah Ahlu Sunnah berakidah, beramal dan berdakwah di atas ilmu. Inilah manhaj Ahlu Sunnah. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi dia. Yang ketiga, al-rabi', al-hadith al-rabi', wujubu tabli' al-ilmi ala ahli al-ilmi. Wajib menyampaikan ilmu bagi para ulama. Wajib menyampaikan ilmu bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Qala an Abdul ibn Amr radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Al-hadith rawahu al-Bukhari. Qala Abdul ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an-nabiy alaihi salatu wasallam bersabda ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku, artinya sampaikanlah dakwah kepada manusia dari apa yang datang dariku, dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun kamu cuma baru dapatkan satu ayat. Sampaikan kepada umat, meskipun ilmu cuma satu hadis atau satu ayat saja yang baru kamu miliki. Di sini disebut para ulama bahwasanya ketika kita berdakwah adalah tidak harus menguasai semua bidang ilmu. Sekali lagi, manhaj as-salaf adalah tidak mempersyaratkan dalam berdakwah itu harus menguasai semua bidang ilmu, tetapi cukup satu ilmu antum apa mengetahui hakikat ilmu tersebut, maka antum wajibnya menyampaikan. Antum semuanya antum tahu hadis tentang semuanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa alaihi. Maka antum tahu hakikat ilmu hadis tersebut, tahu beda-bedanya, maka itulah disatilah wajib bagi kita orang menyampaikan hadis tersebut kepada umat. Itu atau menerangkan satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, memberikan faedah bahwasanya hanyalah kita berdoa dan beribadah kepada Allah, dan hanyalah kita berminta kepada tolong hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu maknanya? Oh, ternyata di sini wajib kita menunjukkan ibadah kita hanyalah kepada Allah, dan wajib untuk kita meminta tolong hanyalah kepada Allah. Sampaikan kepada umat, meskipun ilmu-ilmu yang lainnya tidak mengetahuinya. Kalau aku tahu ilmu fikih, wajib mengetahui apa menyampaikan ilmu fikih tersebut, meskipun dia tahu ilmu mustalah atau ilmu apa akidah yang lainnya.

bukan hidayah, rahmat, kasih kepada umat manusia, justru apa? Malah kerusakan. Satu faedah dari Ibnu Katsir rahimahullah taala, subhanallah. Faedah yang agung. Ana al-qulub kulit. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang Daesh di zaman beliau. Jadi Khawarij zaman beliau, ya, zaman Ibnu Katsir sudah sekian abad, puluhan abad yang lalu. Beliau mengatakan Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang Khawarij, "Lahu haula la afsadul ardh kulluha Iraqan wa Syaman." Dulu seandainya mereka Khawarij itu memiliki kekuatan, ha? La afsadul ardh, maka niscaya mereka mungkin kerusakan. Kulluha Iraqan wa Syaman, baik di Irak maupun di Syam. Jadi sekarang kita lihat, seakan-akan Ibnu Katsir sekarang hidup bersama kita. Subhanallah, Ibnu Katsir rahimahullah memberikan ini di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, kalau seandainya mereka punya kekuatan, niscaya mereka membuat kerusakan-kerusakan. Mereka belum punya kekuasaan saja, kekuatan saja sudah membuat kerusakan. Subhanallah, kita lihat anak-anak ya diiring sebagai budak. Subhanallah, anak-anak diiring sebagai budak. Para bapak Islam tak mengajarkan seperti ini. Islam memilih-milih. Siapakah yang sudah keluar bulunya, bulu kemaluan, katanya di bulu sudah balik, maka tidak boleh seperti ini. Dibiarkan pergi. Ya. Kalau orang yang sudah balik, maka inilah yang harus dipegang. Kemudian barakallahu'alaikum, subhanallah, Pak. Di sana ada pasar-pasar budak. Yang dijual apa? Budak-budaknya pakai cadar semua. Apakah yang seperti ini dikatakan budak dalam Islam? Subhanallah, pakai cadar jadikan budak oleh mereka. Coba, akhirnya bahwa Islam ini salah, serang. Baik, walam yatruku tiflan wala tiflah wala rajulan wala imra'ah, kata Ibnu Katsir, mereka akan bikin kerusakan di bumi ini. Mereka tidak meninggalkan baik anak kecil, perempuan maupun laki-laki, baik laki-laki besar maupun wanita besar. Ha, rajulan wala imra'ah. Li'anna an-nasa 'indahum qad fasadu fasadan, la yusrifu ila al-qatl jumlatan. Kata Ibnu Katsir, karena kenapa mereka membunuh wanita-wanita, anak-anak tidak pandang baik bayi maupun kecil? Kata Ibnu Katsir, karena mereka orang itu menurut mereka manusia telah berbuat kerusakan. Sudah rusak, tidaklah bisa memperbaiki diri mereka kecuali dibunuh semuanya. Jadi mereka yang terbaik, mereka yang paling benar. Sehingga manusia zaman sekarang itu sudah rusak, perlu dibabiskan dulu, diganti dengan umat-umat kita nanti. Istilahnya seperti itu. Ini disebut oleh Al-Bidayah wa Nihayah juz 10 halaman 584 sampai 585. Subhanallah, Ibnu Katsir rahimahullah taala memberitakan kita ini sejak zaman dahulu. Dan demikianlah kita dapatkan Khawarij zaman para sahabat. Dan zaman para tabi'in. Abdullah, salah seorang salaf, dipenggal lehernya oleh Khawarij ketika apa? Dia mengatakan bahwasanya aku beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipenggal, kemudian apa? Istrinya apa? Dipenggal dan dibelah perutnya dan dikeluarkan bayinya dan dicacat-cacat. Ini perbuatan Khawarij. Kenapa? Mereka memandang bahwa itu sudah rusak, tidak ada kehormatan sedikit pun. Kemudian setelah dibunuh dan dibelah perutnya, dibunuh bayinya, langsung mereka pergi ke rumah Abdullah tersebut dan kemudian dirusak rumah-rumahnya. Dan di sebelahnya ada orang kufar, orang musyrik ditinggal, enggak dibunuh, enggak disikat sama mereka. Subhanallah. Taraku ahli al-awthan wa yuqatiluna ahli al-islam. Khawarij, disebutkan bahwasanya mereka meninggalkan orang-orang yang penyembah-penyembah patung dan justru malah membunuh orang-orang kaum muslimin. Dan kita lihat kebanyakan yang dibunuh di Syam dan di Irak adalah orang-orang Islam. Sehingga beberapa itu, sehingga dakwah mereka kenapa seperti ini, Ikhwan? Karena tidak dibangun di atas ilmu. Ketika dakwah

jika hartanya memiliki mencapai nisab dan kemudian zakat fitrah setahun sekali, jika dia mampu dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, itu kata surat fatraddu ala fuqara'ihim, diberikan kepada orang-orang miskin yang mereka, bukan kepada amir-amir jamaah. Ya, ada istilahnya seperti itu, pakai penggalangan zakat setiap bulan, setiap tahun diberikan kepada amirnya, katanya itu baitul mal. Fala la yasih, ini tidak benar. Fa akhbirhum, kemudian fa inhum ata'u laka li bidzalik, jika mereka wahai Mu'ad telah mentaatimu, wa iyyaka wa qara'ima aqwalihim, hati-hati wahai Mu'ad dengan harta-harta yang apa, mewah atau harta yang bagus. Jadi kalau kamu mau ngambil zakat mereka, zakat kambing, unta, jangan cari yang gemuk-gemuk, tapi yang sedang saja. Wattaqina wa la tulum, jangan kamu berbuat zalim wahai Mu'ad. Ya, jangan cari unta yang gemuk-gemuk diambil. Zakat unta, zakat kambing, zakat ini, cari yang bagus-bagus. Lah, jangan sampai kamu mau ambil harta yang mewah-mewah atau yang bagus-bagus, tapi cari yang sedang saja. Karena ini berbuat kezaliman. Makanya kata Rasulullah, wattaqina wa la tulum, hati-hati wahai Mu'ad dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena sungguhnya doanya orang yang terzalimi antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Syahid dari hadis ini adalah apa? Dalam berdakwah kemudian dengan dakwah at-tauhid. Nah, kemudian yang keenam yang sudah kita lewati. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man laqiyallaha yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah." وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ أَوْ مُسْلِمٌ. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjumpa dengan Allah, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya dia meninggal, la yushriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya, dakhala al-jannah, maka dia akan sudah jannah. وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا dakhalallah. Maka barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam neraka. Inilah hakikat kenapa kok kita mau berdakwah dengan tauhid, karena perkara asyirik adalah perkara yang berbahaya. Ya, perkara yang berbahaya. Kalau seorang muslim dia masuk Islam, kemudian ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, maka konsekuensinya dia adalah neraka selama-lamanya. Wa man yushrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'ahu an-nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan dia masuk dalam jannah, wa ma'ahu an-nar, dan tempat tinggalnya dia di dalam neraka. Dakwah Rasulullah adalah dakwah yang paling semangat untuk menyelamatkan manusia kepada apa? Kepada tauhid, menyiapkan manusia untuk apa? Agar mereka selamat dari api neraka. Makanya kita katakan bahwa dakwah Ahlus Sunnah, dakwah yang paling penyayang kepada umat Islam, kepada manusia paling penyayang, paling sayang dan lebih sayang daripada ibunya. Kalau ibunya hanya menyelamatkan dia dari api dunia, awas nak kompor, awas nak lilin, nanti terbakar. Tetapi Ahlus Sunnah menyelamatkan mereka dari api yang besar, yang dahsyat, yaitu api neraka, yang istilahnya kalau kita masuk langsung halus dan berkeping-keping, dan kemudian diulang-ulang pusat adabnya. Sehingga barakallahu fikum, inilah dakwah al-sunnah, dakwah yang paling sayang dalam umat. Menyiapkan manusia, pak ini gak boleh, jangan nyembah patung, jangan nyembah kuburan, jangan nyembah pohon. Terus gimana? Nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, maka wajib kita hanya menyembah, meminta tolong hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Inilah dakwah Rasulullah, dakwah yang sangat penuh dengan kasih sayang dan rahmat bagi umat. Kemudian ini dakwah Rasulullah. Kemudian kita lihat yang kedelapan, yang ketujuh. Az-zabiru manhaj ad-da'wah tauqifiyah. Manhaj, metode-metode dakwah itu harus sesuai dengan contoh dari Al-Qur'an dan sunnah. Itu manhaj ad-da'wah tauqifiyah. Artinya manhaj dakwah al-sunnah, manhaj dakwah itu adalah tauqifiyah. Artinya berhenti diangan dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah mengatakan ini jalan. Kalau ternyata Al-Quran dan Sunnah tidak mengatakan seperti ini, berhenti. Ini adalah dakwah tauqifiyah. Dakwah atau dakwah itu harus mencocoki dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha bi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama kami, baik dalam ibadah, dalam dakwah, dalam berilmu dan yang lainnya, na'am, ma laysa fihi fa huwa raddun. Yang tidak ada pernah kami contohkan, maka itu tertolak. Sehingga dakwah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdakwah dengan model-model apa sinema-sinema, dengan drama-drama, sekarang banyak apa? Islam-Islam, ya, sempalan-sempalan, bikin dakwah dengan apa? Bikin sinetron-sinetron, bikin nada dan dakwah, bikin apa lagi? Anasyid Islami. Tujuannya apa? Untuk berdakwah. Kita katakan apakah yang seperti ini datangnya dari Rasulullah SAW dengan model sinetron-sinetron, sinetron Nabi Musa, sinetron Nabi Ibrahim, kemudian film-filmnya akan mengubah hati kaum muslimin, kemudian bikin anasid-anasid kausidah-kausidah, ya, anasid-anasid Islami. Apakah dakwah yang seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata kita tidak dapatkan contoh yang seperti ini di dalam petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Maka barang siapa yang mengadakan atau membuat metode baru di dalam dakwah, maka metode tersebut tertolak, tidak diterima. Sehingga barang siapa yang berdakwah dengan cara-cara yang baru, maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah Ahlus Sunnah senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Dakwahnya senantiasa ittabi'u wa la tattabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ikutilah petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dalam beramal, beribadah, berdakwah, wa la tattabi'u, kata Ibnu Mas'ud. Ya, dan jangan membuat perkara-perkara baru. Qifu haitsu ma waqafu, berhentilah di mana mereka berhenti. Sehingga barakallahu inna hakikat dakwah Ahlus Sunnah. Kemudian yang ke-8, at-tahdhir minal firqi al-halika wa bayanu haqiqati al-jama'ah an-najiyah wal-mansurah. Ini pokoknya banyak, cuma nak singkat. At-tahdhir minal firqi al-halika wa bayanu haqiqati al-jama'ah an-najiyah al-jama'ati an-najiyah al-mansurah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah at-tahdhir minal firqi al-halika, mengingatkan manusia dari kelompok-kelompok yang akan membinasakan. Wa bayanu haqiqati al-jama'ati an-najiyatil mansurah, dan menjelaskan hakikat jamaah yang akan sukses dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qa'ifah an-najiyah atau al-qa'ifah al-mansurah. Apa dalilnya kok kita harus mentahdir firqah-firqah, kelompok-kelompok yang tidak berasal datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dalilnya? Dalilnya adalah an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhuma annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina fa qala ala inna man qablakum min ahli kitabi iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al ummata sataftariqu ala 73 bin nari wahidatu fil jannah wa hiya al jama'atu. Rawahu Abu Dawud qala Syekhul Islam fil masail wa huwa hadithun sahihun wa sahaha Asy-Syaibi fil i'tisam wa qala Ibnu Hajar fi takhrij al kashaf isnadu hasanun. Dalilnya adalah hadis Muawiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian beliau mengatakan, ala inna ma qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian min ahli kitab, dari kalangan ahli kitab, iftaraku ala tintaini wa sab'ina millah, mereka terpecah-pecah belah menjadi berapa? 72 golongan. ya, antum lihat dalam kitab baik dalam Yahudi dan Nasara ada ini, ada itu, ada ini dan itu. Nah, ini firqah-firqahnya ahli kitab. Tempatnya jadi berapa? 72 golongan. Wa inna hadhihi millah, sedangkan umat Islam sataftariqu ala 73. Sedangkan umat Islam lebih banyak, ternyata apa? Akan terpecah Islam ini menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar, 72 golongan ini masuk dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, adapun yang satu firqa ini hanya apa? Dialah yang akan menetapi masuk dalam surga. Siapa itu? Wahia al-jama'ah. Sebutkan apa itu al-jama'ah? Al-jama'ah adalah, ia adalah para pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau, wa fi riwayatin at-Tirmidzi wal Hakim min hadits Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ma ana alaihi yaum wa ashabihi wa fiha ba'dun. Sida ini ada kelemahan, namun disebutkan oleh para ulama hadis ini hasan. Siapa itu al-jama'ah? Adalah mereka-mereka yang ikuti apa yang aku lakukan pada hari ini dan juga apa? Sahabat-sahabat. Sehingga jamaah di sini adalah siapa saja yang mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya, barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia akan masuk dalam 72 golongan yang akan masuk dalam neraka. Sehingga Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sehingga Pak, ini harus diterima dengan apa? Dengan ridho, ya, dan kerelaan. Ya, jangan kemudian wah Islam kok terpecah belah seperti ini. Ayo kita satukan. Islam A, Islam B, Islam C, Islam hijau, Islam merah, Islam kuning, bersatu. Dalam kondisi apa? Akidah dan manhaj mereka tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Hah? Maka barakallahu yang seperti ini tidak akan bisa. Bukan persatuan, tapi persepitek, persepitekan. Tahu persepitek? Persepitek kan tiangnya satu ya. Hah? Tapi Pak, di dalamnya Pak, kotorannya macam-macam. Ada kotorannya si ulan, bulan, si alan, dan yang lainnya. Ini bukan persatuan tapi persepitekan. Tiangnya satu, kelihatannya satu, tapi di dalamnya penuh dengan kotoran yang macam-macam. Ahlus sunnah al-jamaah yang dimaksud dalam ini adalah mereka yang selamat dan masuk dalam jannah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuknya yang Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Oleh itu kaum muslimin, jika Anda ingin masuk bersatu bersama jamaah adalah jamaah yang petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan petunjuknya para sahabat. Kalau ingin selamat, bagaimana dengan syiah? Disebut oleh Syekh Ahyan Al-Najmi rahimahullah ta'ala, hal syiah yadukul biha lil firaq? Kata mereka, kata beliau rahimahullah, asyiah la yadukul ila 73 firqah. Syiah tidak masuk dalam 72 golongan. Masuk dalam mana? Masuk dalam 72 golongannya Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena ha'ula laisu minal Islam. Kata Syekh Ahyan Al-Najmi rahimahullah ta'ala, kenapa? Karena syiah akidah mereka bukan berasal dari Islam sama sekali. Qur'annya bukan Qur'an Islam. Ya, kita Qur'annya 30 juz, mereka Qur'annya salah. Ini Qur'an Utsman ini salah ini. Yang benar adalah Qur'an kita 40 juz. Utsman bin Affan telah memotong menghilangkan 10 juz yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Qur'annya Qur'an Fatimiyah. Qur'an Utsmaniyah. Kalau kita yang mendapatkan itu adalah Qur'an Utsmani. Sedangkan Syiah Qur'annya apa? Fatimi. Yang mana di dalamnya tidak ada surat An-Nur. Ya, jadi setelah Qur'annya Syiah itu tidak ada surat An-Nur. Kenapa mereka menghapus surat An-Nur? Karena di dalamnya apa? Ada pembelaan harga diri Aisyah radhiyallahu anha dari perzinahan. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai berzina. Dalam kisah hadis itu apakah al-ifk? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melepaskan tuduhan tersebut. Turunlah ayat dalam surat An-Nur bahwasanya Aisyah tidak berlaku berbuat zina. Ketika turun ayat ini paling benci orang-orang Rafidhah dengan surat ini, makanya di Yaman mereka demo menuntut pemerintah untuk menghapus surat An-Nur dari kurikulum sekolah, bahkan dihapus dalam Al-Quran, jangan pakai surat An-Nur. Pemerintah berani? Ya gak berani. Akhirnya presidennya gak berani. Karena gak berani ditambah dengan kekuatan militer, akhirnya tergulinglah pemerintahan Yaman. Ya, pemerintah Yaman kalah dengan Syiah. Kalau Syiah memiliki delegasi, memiliki MPR sendiri untuk menjadi presiden. Nah, ujian bagi penduduk Yaman. Ya, semoga Allah SWT menolong kaum muslimin di negeri Yaman dari cengkeraman dan dari makar-makarnya Syiah. Nah, ini semuanya karena apa? Lemahnya ulama di Yaman dari tahrir dalam Syiah. Sehingga kaum muslimin mau nyerang Syiah bingung. Karena kata pendukung apa ini, gurunya Ma'bad mengatakan, nahnu la nastahilu dima'a rafidah wa la nastahilu amwalahu, dalam khutbahnya dia, kami gak menghalalkan darahnya rafidah dan kami gak menghalalkan apa? Hartanya mereka. Sekarang pemerintah mau apa kayak? Mau nyerang? Wah, gak halal darahnya, mau ini salah apa? Gak ada petunjuk, gak ada bimbingan dari ulama untuk menghadapi apa? Para pemberontak. Sehingga apa? Pemerintah gak punya iman, akhirnya apa? Terus kemudian mundur daripada perang nanti di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Sampai mereka dapatkan panglima abri mereka mengatakan, saya mengundurkan diri, saya tidak mau nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kamu membunuh sekian ribu kaum muslimin. Coba panglima abri mengundurkan diri saja, panglima abri sana ya. Panglima TNI-nya sana, TNI. Panglima tentaranya di Yaman. Sampai mundur, sampai aja presidennya pun mengundurkan diri. Padahal sudah mundur. Kenapa? Saking enggak kuatnya menghadapi tantangan-tantangannya Syiah Rawidho. Kenapa suruh menghapus surat An-Nur? Bagaimana surat An-Nur? Sehingga barakallahu'alaikum, ini semuanya pak karena dakwah Ahlus Sunnah sudah melemah. Di saat dakwah Sunnah, dakwah Rasulullah SAW sudah melemah, maka akan datanglah apa? Kesesatan. Fama la ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah datang setelah al-haq kecuali apa? Kesesatan. Sehingga barakallahu'alaikum, alhamdulillah dakwah di Indonesia, ya, dakwah Sunnah terus tersebar. Ya, alhamdulillah ya, negeri aman Indonesia jadi negeri yang aman. Ya, kaum muslimin ketika mau perang, mau baku hantam gara-gara permasalahan suku, di dakwah Ahlus Sunnah jangan bertemu. Ini Ahlus Sunnah apa? Kaum muslimin haram darahnya. Ya, ditenangkan, tidak boleh saling bertemu. Kemudian ketika timbul apa? Bencana musibah, mereka kemudian mentata-tata syirik, di dakwah jangan kemudian kita berbuat syirik. Ini sudah ada musibah. Kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada waktu dengan aman, tenang. Dan ini sudah dirasakan oleh apa? Baik pemerintah kita, TNI kita, kemudian Polri kita merasakan betapa hikmah dan rahmatnya dakwah Ahlussunnah. Ini diakui. Ya? Dan kemudian kita lihat sendiri di beberapa daerah, Masya Allah, ukhuwah antara dakwah Ahlussunnah dengan pemerintah kita berjalan dengan baik. Kenapa? Mereka mengakui bahwa tidaklah yang bisa mengembalikan masyarakat ini yang sudah rusak ini, melainkan harus dibalikkan kepada apa dakwahnya Rasulullah SAW. Meskipun mereka belum bisa melaksanakannya, tapi mereka sudah apa? Mendukung dakwah ini. Karena dakwah itu dengan keamanan. Sehingga barakallahu'alaikum, Ahlus Sunnah ala dakwah yang mengingatkan bahwasanya hati-hati dengan Islam-Islam yang tidak pernah datang dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah mengatakan bahwasanya umat ini akan terpecah jadi 73 golongan, yang 72 masuk dalam neraka, yang satu saja yang dalam surga. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan zamannya Rasulullah, yaitu zamannya Rasulullah SAW, para siapa? Para sahabat. Sehingga kalau kita ingin selamat, maka dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak, maka kita akan hilang dan binasa. Jangan seperti dosen, salah satu dosen seteng. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Pak Rasulullah mengatakan wa wahidatu bil jannah wa hiya al jamaah. Idzan laisa al islam illa ma al jamaah wa hiya al jamaah ikhwan al muslimin. Ah. Nasihatkan diri. Dari mana, Pak? Bahwasanya ini katanya jamaah ikhwan al muslimin dari mana? Apakah jamaah ikhwan al muslimin sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau iya, alhamdulillah enggak masalah. Anda ngapain? Tetapi kalau ternyata tidak, jangan memfonis. Ya, kita sendiri, kita berusaha. Ya, kita ketika mengaku dirinya punya apa-apa al-mansurah, kita berusaha benar-benar bahwa diri kita apa sesuai dengan torekahnya apa-apa al-mansurah. Jadi apa? Kemudian ketika punya apa kita mengatakan saya salafi, maksud jangan? Tidak. Itu jangan kemudian kita lakukan sesuatu kemudian enggak. Tapi pak, ketika pengakuan kita harus sesuai dengan apa amalan amalan kita. Sekedar pengakuan tanpa amalan tanpa bukti maka tidaklah bermanfaat. Sehingga ketika anda mengatakan bahwasanya aku ingin masuk dalam kelompok ini, maka hendaklah kau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kalau anda mengaku ingin jamaah termasuk jamaah di sini ternyata jauh dari petunjuk Rasulullah, jauh dari petunjuknya para sahabat, maka jangan diharapkan anda masuk dalam jannah. Sehingga beberapa hukum ini yang perlu diperhatikan. Demikian yang bisa kita sampaikan pada sesi pertama. Insyaallah kita lanjutkan sesi pertama, sesi kedua setelah duhur. Membahas poin 9, 10, 11, 12, contoh secara ringkas sampai ke 15 kalau mungkin. Kalau tidak, maka cukup dengan waktunya. Misalkan mungkin setelah dua selesai. Insyaallah kita lanjutkan setelah duhur biidznillah ta'ala. Banyak sekali kawan-kawan yang penting yang berkaitan dengan mazhab as-salaf yang perlu kita pelajari. Alhamdulillah kita mempunyai dalil dan mempunyai keterangan sedikit untuk bisa kita ilmui dan kita amalkan dan kita dakwahkan insyaallah taala. Apabila ada benarnya dari penyampaian sesi pertama ini semata-mata murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu semua akan ditanggulangi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Semoga kita berkah. Sesi yang kedua selalu. Assalamualaikum.